Sejuknya angin di pagi hari, untaian melodi indah di hati. Roda-roda berputar seiring kayu kaki. Aroma melati semerbak mewangi, tebar rasa cinta yang abadi. Cerita yang tak dapat ku ucap, indah ku tuang ke dalam surat. Namun tak dapat ku hapus gejolak hatiku, tak dapat ucapkan, ku simpan dalam angan. Andai kau merasa yang ku rasa, ungkapan rasa terpendam nan indah tak pernah padam. Tuhan kau tahu hatiku, namun ku orang biasa. Dalam kalbu.